Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله ما كتاب الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah jangan mengganggu tetangganya. Atau dalam riwayat hendaklah memuliakan tetangganya. Sampai kita pada ucapan Ibnu Rajab wa fi sahihaini dan dalam dua kitab sahih. An Uqbah ibn Amir dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu qala dia berkata qulna ya Rasulullah innaka tab'atuna fananzil biqaumin la yuqirruna fama tara. Ya Rasulullah, engkau mengutus kami kepada satu kaum, maka kami singgah di satu kaum yang tidak menghormati kami. Qira maknanya adalah menjamu. Fama tara, bagaimana pendapatmu? Faqala lana Rasulullah, maka Nabi bersabda, "Inna zaltum biqaumin. Fa'amaru lakum bima yanbaghi lidh-dhaif." Kalau kalian singgah di satu kaum, maka ajarkan pada mereka dengan apa yang sepantasnya untuk dilakukan untuk menghormati tamu. Faqbalu fa illam yaf'alu. Kalau mereka tidak mau melakukan, faqudhu minhum haqqal dhaifi alladhi yanbaghi lahum, maka berikan untuk mereka hak tamu kepada mereka atau kewajiban tamu, karena dalam bahasa Arab hak itu bermakna hak dan kewajiban tergantung dari huruf yang mengikutinya. Kalau haqqun lahu artinya hak, kalau hakun alaihi artinya kewajiban. Berarti maknanya, kalau engkau menasihati mereka untuk menghormati tamu atau menjamu tamu dan sebagainya, mereka tidak mau melakukan, maka engkau atau kalian melakukan kewajibanmu atas mereka. Adapun mereka kepada kamu, kamu tidak usah maksa. Tetapi hak mereka dari kamu, kamu penuhi. وخرج الإمام أحمد والحاكم dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dan Hakim dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW قال أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. Tamu manapun yang singgah di satu kaum, kemudian dia dhaif tadi mahruman, tidak dijamu, tidak diurus. Falau an ya'khudha biqadar kirahu, maka boleh dia mengambil sesuai sekadar penjamuan. Ini ngambil airnya sendiri, minum, atau ngambil, tentunya tidak melewati hijab. Atau kalau ada pohon kormanya, ngambil makan, tidak apa-apa. Sesuai dengan, atau sekadar dengan keperluan tamu. Wala haraja alaih, dan itu tidak mengapa. Kalau itu hak, haknya tamu. Wa qala Abdullah ibn Amr, man lam yadhif, falaysa min Muhammadin SAW, wala min Ibrahim. Siapa yang tidak menjamu tamunya atau tidak menghormati tamunya, maka sungguh dia bukan dari Muhammad SAW, bukan pula dari Ibrahim alaihissalam. Artinya bukan dariku, bukan dari kami, bukan dari turunan Ibrahim. Wa qala Abdullah ibn al-Harith ibn al-Jazak, man lam yukrim dhaifahu falaysa min Muhammadin wala min Ibrahim. Demikian pula Abdullah ibn al-Harith, sama ucapannya dengan Abdullah ibn Amr. Siapa yang tidak menghormati tamunya, maka dia bukan dari Muhammad SAW, bukan dari golongan Nabi Muhammad, bukan pula dari golongan Nabi Ibrahim. Qala Abu Hurairah liqaumin nazala alaihim. Abu Hurairah berbicara kepada satu kaum yang singgah pada beliau. Fastadhafahum falam yudhayyifuhu. Ternyata ketika mereka menjadi tamu, tidak diperlakukan sebagai tamu. Fatanahha wa nazala fada'ahum ila ta'amih. Maka Abu Hurairah yang turun dari kendaraannya, atau menjauh dari tuan rumah, kemudian membisikkan pada tamu-tamu tadi, ke rumahku. Da'ahum ila ta'amih. Diajak ke rumahnya. Falam yujibuhu, tapi tamunya enggak mau. Faqala lahum la tunzilun ad-dhaif wa la tujibun ad-da'wah ma antum min al-islam ala shay. Fa'arafahu rajulun minhum faqala lahu anzil 'afaka Allah. Qala hadha sharrun wa sharrun la tanziluna illa man ta'rifun. Oleh tamunya, oleh tuan rumah tadi, Jangan kamu datangi undangannya, dan jangan kamu turuti, jangan kamu undang dia. Wala tujibun ad-da'wah ma antum minal islami ala syai. Engkau tidak di atas Islam sedikit pun, kata tuan rumah ini. Abu Hurairah mengajak rumahnya, jangan. Kamu jangan undang mereka, dan kalian jangan ikuti undangannya. Kalian tidak ada di atas Islam sedikit pun. Fa'arafahu rajulun minhum faqala lahu. Maka ada yang tahu, kemudian berkata, inzil afakallah, turun, singgahlah. Semoga Allah memaafkan engkau. Qala hadha syarrun wa syarrun. Dia berkata, ini sungguh kejelekan, dan ini adalah kejelekan. La tanziluna illa man ta'rifun. Jangan kalian singgah kecuali di tempat orang yang kalian kenal. Ini perbedaan antara Abu Hurairah dengan orang tadi. Yang dikira menghormati tamu itu hanya yang kenal saja, hanya yang muslim saja begitu. Padahal Abu Hurairah mengetahui bahwasannya yang namanya tamu, ya tamu. Kenal ataupun tidak kenal, atau apakah dia kafir ataupun dia muslim. Bahkan Nabi pernah didatangi oleh tamu dari utusan Musailamah Al-Kadzdzab. Yang jelas kafir, tapi diperlakukan sebagai tamu. Dan ketika Rasulullah SAW marah kepadanya, juga tidak membunuhnya. Dan menyatakan, kalau boleh aku membunuh tamu, akan aku bunuh kalian berdua. Tapi enggak dibunuh karena tamu. Waruya an Abi Darda. Diriwayatkan dari Abi Darda, nahwa hadhil qadhiyah, mirip dengan kejadian ini. Illa annahu qala lahum ma antum min ad-din illa ala mithli hadhihi wa ashara ila hudbati fi thawbi. Tapi bedanya, engkau tidak di atas Islam kecuali seperti hudbatu thawb, ujungnya baju yang apa, benang-benangnya, kecuali sekian. Itu namanya hadbatus saub. Wa hadhihi an-nusus tadullu ala wujubi adh-dhiyafah yawman wa lailah. Hadis-hadis ini dan asar-asar dan kejadian-kejadian sahabat tadi menunjukkan wajibnya al-diyafah. Wajibnya menghormati tamu dan memperlakukannya sebagai tamu. Yauman wa layla, sehari semalam. Wa huwa qaulul Lais wa Ahmad, dan ini pendapatnya Al-Lais bin Sa'ad dan juga Imam Ahmad rahimahullah. Qala Ahmad lahul mutalabatu bidzalika idza mana'ahu. Bahkan kata Imam Ahmad, si tamu boleh menuntut kalau tuan rumah tidak memberi. Li'annahu haqqun lahu wajib, karena itu adalah hak yang wajib dilakukan oleh tuan rumah dan hak yang harus diterima oleh tamu. Wa hal ya'khudhu bi yadihi min malihi idza mana'ahu aw yarfa'u ila al-hakim? Tayib, kalau wajib kemudian tidak dilaksanakan, apakah boleh maksa mengambil dengan tangannya hartanya si tuan rumah, atau apakah perlu yarfa'u ila al-hakim, dibawa ke hakim, ke pengadilan, ini orang tidak menghormati tamu? Ini ala riwayataini mansusataini anhu, dan dua-duanya pernah Imam Ahmad berpendapat. Pernah berpendapat, ambil apa yang kau bisa ambil. Ada toples itu buka makan. Ya. Walaupun enggak dipersilakan. Ini qaulun. Nasu Imam Ahmad rahimahullah. Pendapat yang kedua, boleh melaporkan kepada pemerintah setempat bahwa saya datang ke rumah dia, dia tidak menjamu saya dan tidak mempersiapkan untuk tamunya. Menunjukkan wajibnya. Wa qala Humaid ibn Zanjawayh lailatul dhaifi wajibatun. Kata Humaid ibn Zanjawayh, atau biasa mereka membaca Zanjuyah, menghindari waih, kalau dikatakan waih itu adalah nama syaitan. Aslinya waih, si bawaih, si zanjawaih, naftawaih. Tapi mereka merubah harokatnya menjadi si buyah, zanjuyah, naftawaih, ila akhir. Kata beliau, lailatu dhaifi wajibatun. Malamnya tamu itu adalah kewajiban. Walaysa lahu an ya'khudha qirahu minhum qahran. Tetapi tidak boleh si tamu mengambil qira'nya, makanannya secara paksa. Ini berbeda dengan pendapat tadi kan. Memang wajib, tetapi kalau enggak diberi, si tamu tidak berhak untuk memaksa. Ila an yakuna musafiran fi masalahil muslimin. Kecuali kalau dia musafir, dan musafirnya untuk maslahat kaum muslimin secara umum. Duna maslahati nafsih, bukan maslahat dirinya. Berarti dia safarnya safar tugas. Apakah jihad fisabilillah, atau dia diutus oleh penguasa, atau dia yang jelas untuk maslahatnya kaum muslimin seluruhnya. Maka dia boleh memaksa bahwa aku adalah utusan. Ila akhirnya. Wa qala Lais ibn Sa'ad, berkata Lais ibn Sa'ad, "Law nazala ad-dhaifu bil 'abdi adhafahu min al-mal alladhi bi yadihi wa lidh-dhaifi an ya'kula wa in lam ya'lam anna sayyidahu adina lahu li'anna ad-dhiyafa wajiba." Kata Lais ibn Sa'ad, kalau seorang tamu singgah pada seorang hamba, adhafahu min al-mal, kemudian dijamu dengan harta yang ada di tangannya, maka tamu boleh memakannya. Wa in lam ya'lam anna sayyidahu adina lahu, walaupun dia belum tahu bahwa tuannya mengizinkan. Ini berarti abd ini budaknya. Jadi ketika tamu assalamualaikum, yang keluar budaknya atau khadamahnya atau khadamnya, kemudian memberikan dari hartanya dia pribadinya, silakan. Dia belikan apa? Jam. Maka boleh tamu itu memakan tanpa nanya, apakah ini disuruh oleh tuanmu atau ini dari dirimu sendiri? Apakah diizinkan oleh tuanmu atau tidak diizinkan? Mengapa boleh? Karena itu hak. Walaupun ternyata misalnya tuannya si budak ini tidak ridho, maka tamunya tidak salah. Kenapa? Karena wajib untuk menerima jamuan. Maka tidak mengapa dia memakannya dalam keadaan tidak tahu apakah tuannya mengizinkan atau tidak. Hal adzina lahu sayyiduhu aw la. Karena dhiyafa wajibah, karena menjamu tamu itu wajib. Wa huwa qiyasu qawli Ahmad, dan ini qiyasnya qawli Ahmad. Apalagi kalau tuan rumahnya yang menyediakan di meja. Enggak ada urusan izin gak izin, tuan rumahnya yang izin kan. Walaupun belum mengatakan faddal ataupun sudah mengatakan faddal. Tidak harus nunggu dua kali atau tiga kali. Jangan makan dulu, belum katakan faddal. Dadai. Taruh pluk, kamu sudah boleh makan. Karena itu kewajiban. Dan itu hakmu, haknya tamu. Apalagi dalam keadaan perjalanan jauh, haus, lapar. Dia akan nunggu faddalnya baru sekali. Nanti tunggu dua kali. Kurang bisa. Baru diucapkan sekali, itu langsung makan. Jangankan dua kali, jangankan sekali, tidak ngomong pun kamu boleh makan. Mengapa? Tuan rumah yang meletakkan di meja, dan kamu punya hak. Barakallahu fikum. Bi adabin, tentunya dengan adab yang pantas. Qala, dikatakan selanjutnya, wa huwa qiyasu qawli Ahmad, inilah qiyas disamakan dengan ucapan Imam Ahmad tadi. Li'annahu nassa 'ala annahu yajuz ijabatu da'watil 'abdi al-ma'dhun lahu fit tijarah. Karena boleh, beliau mengatakan secara nas, bolehnya menyambut ajakan atau undangan budak hamba sahaya yang diizinkan oleh tuannya dalam berdagang. Jadi diizinkan oleh tuannya untuk dagang, tentunya dalam berdagang itu kan ada makan siang, makan malam. Terus dia ngundang kamu, makan bersama. Bolehkah? Sebagian berkata, tidak boleh tanpa izin tuannya. Karena itu bukan harta dia, harta tuannya. Tetapi dijawab, kalau engkau tamu, kamu punya hak. Diizinkan atau tidak diizinkan oleh tuannya. Walaupun itu hamba sahaya. Nah, waqad ruwiya an jama'atin min as-sahabah, telah diriwayatkan dari sekelompok sahabat, anahum ajabu da'watal mamluk, bahwa para sahabat pernah menyambut undangan makan oleh seorang mamluk. Mamluk itu budak juga, al-abad. Wa ruwiya dhalika 'anil nabi, bahkan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau juga pernah mendatangi ajakan dari seorang budak. Fa idza jaza lahu an yad'a an-nas ila ta'amih, kalau seorang budak boleh mengundang manusia untuk makan bersamanya, ibtidaan langsung, wajaza ijabatu da'watihi, dan boleh menyambut undangannya, apalagi jamuan tamu. Fa'idhafatuhu liman nazala bihi aula. Maka kalau memakan jamuannya dalam keadaan kau sebagai tamu, ya lebih-lebih lagi boleh. Lihat kiasnya. Kias yang syar'i, kias yang lurus. Artinya Rasulullah SAW pernah menyambut ajakan makan seorang budak. Para sahabat juga pernah mendatangi undangan budak untuk makan. Menunjukkan sederhananya mereka, tidak gengsi walaupun itu undangan dari seorang budak. Kalau itu boleh, apalagi kalau engkau datang sebagai tamu, budaknya memberikan makan, walaupun tuannya tidak ada. Ya lebih-lebih boleh lagi. Mengapa? Karena tamu lebih berhak. Tamu itu punya hak untuk dijamu. Nah, maka diizinkan atau tidak diizinkan oleh tuannya, boleh makan. Wa mana Malik wa Syafi'i wa ghairuhuma min da'watil 'abdil ma'dun lahu biduni idni sayyidihi. Adapun pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dan lain-lain dari keduanya tentang masalah undangan seorang budak, dikatakan tidak boleh biduni idni sayyidihi. Tidak boleh kalau tidak diizinkan oleh tuannya. Karena dia dan semua yang dimilikinya adalah milik tuannya. Dia dan apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Wa naqala Aliun ibn Sa'id an Ahmad ma yadullu ala wujubi dhiyafah lil ghuzah. Dinukil dari Ali ibn Sa'id dari Ahmad rahimahullah, yang menunjukkan wajibnya menjamu para tentara. Al-Ghuzah. Khosatan secara khusus. Biman marru bihim thalathata ayyam. Yang melewati mereka selama 3 hari. Jadi kalau tentara, mujahidin melewati kampung kita, istirahat di sana, maka kampung itu harus menjamu mereka. Dan punya kewajiban selama 3 hari. Nah. Wal masyhur anhu al-awwal. Tetapi yang lebih masyhur dari beliau adalah pendapat yang pertama tadi. Ini kan pendapatnya khusus tentara. Itu maksudnya yang wajib dijamu itu kalau tentara. Atau orang yang untuk kepentingan umum. Tamunya, tamu yang bukan pribadi, bukan lagi jalan-jalan. Tetapi tamu yang untuk kepentingan agama, kepentingan jihad, kepentingan dakwah, dan sebagainya. Maka dijawab, yang benar, al-masyhur anhu, yang lebih masyhur dari Imam Ahmad adalah yang pertama tadi. Tamu secara umum. Tidak hanya tentara, tidak hanya yang dalam masalah khusus. Tidak hanya dalam masalah umum. Wa huwa wujubuha li kulli dhaifin nazala bi qaumin. Yang masyhur adalah yang pertama. Apa yang pertama? Wa huwa wujubun aw wujubuha li kulli dhaif. Wajib menjamu setiap tamu. Apakah untuk urusan pribadi atau untuk urusan umum? Wa ikhtalafa qawluhu hal tajib 'ala ahli al-amsar والقرى أم تختص بأهل القرى. Muncul permasalahan berikutnya. Berselisih para ulama, apakah yang wajib atas penduduk negeri itu semua atau qura, penduduk desa? أم تختص بأهل القرى atau khusus pada penduduk desa itu? ومن كان على طريق يمر به المسافرون. Apakah wajib bagi semua penduduk atau yang kelewat saja? Nah, ini juga masalah. Misalnya tamunya tadi, musafir tadi, lewatnya jalan sini. Maka yang wajib apakah yang kelewatan ini, rumah-rumah ini? Yang wajib menjamu mereka? Para tentara tadi atau para pasukan kaum muslimin? Atau yang di belakang-belakang sana seluruh Cirebon ini terkena kewajiban? Itu pertanyaannya, dan itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Qala ala riwayataini mansusataini. Ada dua pendapat yang dua-duanya dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah. Pernah menjawab seperti ini, pernah menjawab seperti itu. Wal mansusu anhu, tetapi yang mansus, yang jelas tegas nasnya dari beliau, annaha tajibu lil muslim wal kafir, bahwa itu adalah wajib bagi setiap muslim ataupun kafir. Ada kafir dimi yang dilewati juga wajib menjamu mereka. وخص كثير من اصحاب الوجوب للمسلم. Dan khusus dikhususkan oleh kebanyakan dari para sahabat-sahabatnya kewajiban bagi setiap muslim saja. Kama la tajib nafaqatul aqarib ma ikhtilafid din ala ihda riwayatain. Sebagaimana nafkah itu yang wajib adalah bagi yang muslim saja. Kalau ternyata ada yang kafir dari keluarganya, maka putus hubungannya. Jangankan masalah nafkah, masalah warisan saja tidak saling mewarisi. La yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Maka demikian pula ketika tamu tadi melewati, maka yang wajib yang muslim saja, tidak yang kafir. Wallahu a'lam. Wa amma al yaumanil akharan. Tadi kan sebutkan sehari. Bagaimana yang sisanya? Oh, ada pendapat 3 hari. Bagaimana yang 2? Amal yauman al akharan. Adapun 2 hari yang tersisa. Wahuwa tsani wa tsalits, hari yang kedua dan hari yang ketiga. Fahuma tamamud dhiyafah. Itu hanya kesempurnaan penjamuan. Yang wajib sehari dan ini yang kedua harinya adalah kesempurnaan penjamuan. Wal mansusu an Ahmad annahu la yajib illa jaizatul ula. Adapun yang disebutkan secara nas dari Imam Ahmad tidak wajib kecuali yang pertama saja, 1 hari. وقال قد فرق بين الجائزه والضيافه. Dan mereka para ulama membedakan antara jaizah dan dhiyafah. Jaizah harus, dhiyafah ditekankan. Dhiyafah 3 hari, jaizah 1 hari. Wal jaizah awkad, jaizah lebih ditekankan lagi. Wa min ashabina man aujaba adh-dhiyafa 3 ayyam. Dan dari sahabat-sahabat kami, kata Ibnu Rajab, yang menunjukkan sahabat-sahabat kami adalah dari madhabnya, madhab Hambali. Wa min ashabina, dari madhab kami, man aujaba adh-dhiyafa 3 ayyam. Ada yang mewajibkannya 3 hari. Minhum Abu Bakar wa Abdul Aziz wa Ibnu Abi Musa wal Amidi. Di antaranya Abu Bakar, Abdul Aziz, Ibnu Abi Musa dan Al Amidi. Wa ma ba'da 3, adapun yang setelah 3 hari, fa huwa sadaqah, maka itu sedekah. Wa dhanna ba'd an-nas anna adh-dhiyafa 3 ayyam ba'da al-yawm wal lailati al-ula. Sebagian manusia mengira bahwa 3 hari itu setelah hari yang pertama. Hari pertama disebut jaizah, kemudian setelah itu 3 hari. Berarti ada 4 hari. Tetapi dibantah oleh Imam Ahmad. Waraddahu Ahmad biqaulihi. Imam Ahmad membantah dengan kalimat adhiyafatu 3 ayyam. Bahwa yang namanya perjamuan itu 3 hari. Fama zada fahuwa sadaqah. Apa yang lebih dari itu sadaqah. Walau kana kama dhanna hadza lakana 4. Kalau dianggap seperti prasangka tadi, akhirnya jadi 4 hari bukan 3 hari. Sehari jaizah, kemudian 3 hari dhiyafah. Jadi 4 hari. Ya. Tentunya tidak demikian. Perjamuan itu 3 hari. Yang sehari pertama jaizatun wajibah. Yang sehari pertama itu disebut jaizah yang harus. Qultu, saya katakan, kata Ibnu Rajab, wa nadhiru hadza qauluhu ta'ala. Dan contohnya atau miripnya dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni ila qawlihi wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Contohnya ayat Allah yang menyatakan, katakan, apakah kalian mengingkari yang menciptakan bumi dalam 2 hari? Sudah sampai ayat Allah, dan Allah memberikan berkah padanya dan letakdirkan padanya aqwataha fi 4 ayyam, di dalam 4 hari. Berarti berapa hari penciptaannya? 6 hari? 4 hari. Seperti tadi, 2 hari itu di dalam 4. Kan menciptakan bumi 2 hari. Kemudian Allah sempurnakan dengan aqwataha menjadi 4 hari. Maka 2 tadi ada di dalamnya. Menciptakan bumi dan seisinya 4 hari. Menciptakan buminya saja 2 hari. Dan pernak-perniknya 2 hari. Tapi dengan bahasa, Allah menciptakan bumi 2 hari. Dan kemudian dengan pernak-perniknya 4 hari. Bukan 6. Sebab nanti menciptakan langit 2 hari. Sehingga dalam 6 hari disebutkan. Fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Wa hadha al-hadits alladhi ihtajja bihi Ahmad qad taqaddama min hadits Abi Syuraih. Wa kharrajahu al-Bukhari min hadits Abi Hurairah, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin qira dhayfihi. Hadis ini yang berhujjah dengannya Imam Ahmad rahimahullah telah lewat dari Abi Syuraih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi SAW bahwa beliau berkata, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjamu dengan baik tamunya. Yuhsinul qira, ada menjamu dengan baik. Qila, ya Rasulullah, wa ma qirad dhaif? Ya Rasulullah, apa itu jamuan tamu? Qala 3 hari. Fa ma kana ba'du fa huwa sadaqah. Adapun yang lebih daripada itu adalah sedekah. Hadis ini dikatakan qirad dhaif 3 hari. Hadis lain al-ja'izatu yawmun wa laila. Jadi 4 atau tetap 3? 3. Karena ini juga menjamu tamu. Menjamu tamu 3 hari. Tetapi Nabi menyatakan al-ja'izah yang ditekankan dan harus sehari semalam. Jadi tetap 3, jangan dihitung 4. Sama dengan ayat tadi. Allah ciptakan bumi 2 hari dan Allah ciptakan dengan penak-peniknya 4 hari. Yani jadi 4 hari. Qala, dikatakan oleh Humaid ibn Zanjuyah, alaihi an yatakallaf lahu fil yaumi wal laila, atas tuan rumah untuk yatakallaf, berupaya sebisa-bisanya. Karena ada hadis lain yang tidak boleh takalluf, tidak boleh memberat-beratkan diri yang dia tidak mampu. Apa adanya saja. Kalau cuma punya air putih, selesai. Emang adanya itu. Tapi kalau ada yang lebih dari itu, ada yang lebih dari itu. Tawarkan, mau apa. Nah, ini barakallahu fikum, dikatakan, yatakallaf fil yaumi wal laila min at-ta'ami athyab ma ya'kulu, dari makanan, makanan yang paling baik dia makan, dia dan iyaluh, dia dan keluarganya. Apa yang paling baik dia makan, dia tawarkan. Saya katakan dia tawarkan karena belum tentu kamu suka, dia suka. Kamu merasa yang paling zen, tapi ternyata tamunya enggak suka. Ya, itu juga enggak bisa. Sehingga yang paling baik itu adalah yang disukai oleh tamunya. Wa fi tamami tsalat yut'imuhu min ta'amih. Sedangkan sisanya, berarti dua hari lagi yang berikutnya, itu dari apa yang merupakan milik dia, makanan lainnya. Artinya yang pertama itu yang istimewa. Katanya, wa fi hadzan nadhar, tapi pendapat ini masih perlu dirujuk, masih perlu dilihat lagi. Wa sanadzkur hadis Salman, kita akan sebutkan nanti hadis Salman. Bin nahyi 'an at-takalluf lidhayf. Hadis Salman al-Farisi itu melarang at-takalluf lidhayf, memberat-beratkan diri untuk tamu, enggak boleh. Ini sampai dia menyusahkan dirinya dengan utang sana kemari, enggak boleh. Apa yang dia mampu saja. Nah, qala, di sini pendapat yang menyatakan sehari harus takalluf, sisanya enggak usah, begitu. Ini pendapat yang fihi nadhar. Fihi nadhar itu masih ada kritikan. Wa sanadul hadis Salman. Nanti kita akan bawakan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang melarang takalluf di hari pertama, kedua ataupun ketiga dalam menghormati tamu. Wa naqala Ashhab an Malik, dan Ashhab menukil dari Malik. Qala jaizatuhu yaumun wa laila yukrimuhu wa yuthifuhu wa yakhussuhu yauman wa lailatan wa thalathata ayyam dhiyafah. Disebutkan oleh beliau, jaizah adalah sehari semalam. Dia hormati tamunya, dia berikan yang terbaik untuk tamunya, dia khususkan, istimewakan tamunya sehari semalam. Adapun tiga hari, yang sampai lengkap tiga hari, itu adalah jamuan. Wa kana Ibnu Umar yamtani' min al-akl min malin aw min mali man nazala 'alayhi fawqa thalathati ayyam. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu melarang, yamtani' min al-akl, tidak mau makan dari harta man nazala 'alayhi fawqa thalathati ayyam. Tidak mau makan dari harta tamu yang singgah kepadanya. Fawqa thalathati ayyam. Wa ya'mur an yunfaq 'alayhi min malih, dan merintahkan untuk berikan infaknya untuknya. Ini bantuan nafkah untuk si tamu. Artinya dalam masa-masa jamuan tamunya tidak boleh keluar apa-apa. Semuanya dari dia, dari Ibnu Umar. Wa li sahibil manzil an ya'mur ad-dhayf bitahawul 'anhu ba'da thalath. Setelah tiga hari tuan rumah boleh, bukan mengusir, tapi boleh menyuruh untuk pindah ke tempat lain. Misalnya, selesai tiga hari, kalau antum masih mau menginap, asal di masjid, buruj, zen, anginnya Masya Allah. Ya, berarti sudah apa ya, melewati batas kewajiban. Lahu, maknanya boleh. Bukan disuruh, oh tiga hari usir saja, bukan. Kalau kamu mau menjamunya terus, itu wabihi wa ni'mah, itu adalah sedekah, dan itu kebaikan kamu. Tapi kalau kamu memang merasa terganggu, atau ada sesuatu, apalagi ternyata kamar yang dipakai adalah kamar anak-anaknya, berdesak-desakan di dalam, nggak tahu tamunya, mungkin nggak tahu diri, akhirnya ya terpaksa, antum masih mau berapa hari lagi di sini? Ya mungkin 2-3 hari sampai situ. Good. Jangan hari pertama digitu kan? Nah, kayak nasibnya sahib hukum di Yaman, suruh di masjid Burud Zain. Enam. Karena qadha ma alai. Karena setelah 3 hari sudah selesai kewajiban. Fa'ala dzalika al-Imam Ahmad. Bahkan dilakukan yang demikian oleh Imam Ahmad rahimahullah. Karena ada hikmahnya. Ngajari orang tadi untuk mengerti bahwa tamu itu punya hak 1 hari, 2 hari sampai 3 hari. Nah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yahillu lahu an yasbiya 'indahu hatta yuhrijahu. Yani yuqimu 'indahu hatta yudayyiq 'alayhi. Lakin hal hadha fil ayyam ath-thalath am fi ma zada 'alayha? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal an yasbiya 'indahu hatta yuhrijahu. Tidak halal bagi seseorang untuk tinggal di satu rumah, ini tuan rumah, sampai memberatkan. Pemilik rumah. Tidak boleh. Yukhrijahu membuat haraj. La yahil, tidak halal bagi seseorang untuk bertamu hingga memberatkan tuan rumahnya. Menyusahkan tuan rumahnya. Tidak boleh. Tidak halal. Nah, ini hadis ini yang dimaksud. Apakah sebelum 3 hari atau setelah 3 hari? Yani yuqim indahu hatta yudayyiq alaih. Yang dimaksud adalah tinggal di rumah tersebut sampai memberatkan tuan rumahnya. Lakin hal hadza fil ayami tsalah, tetapi apakah ini pada 3 hari tadi? Am fi mazada alaiha, apakah pada yang lebih ya? Fa amma fi ma laysa biwajib, adapun pada apa yang bukan wajib, yang bukan wajib berarti yang lebih dari 3 hari. Fala syakka fi tahrim, itu jelas haram. Kalau yang sudah lebih dari 3 hari sudah tahu memberatkan, maka jelas hadis ini mengena. La yahil, tidak halal engkau tinggal di tempat seseorang sampai orang itu berat. Taib, wa amma fima huwa wajib. Bagaimana kalau pada apa yang wajib? Yaitu pada yaumun wa laylah. Fil yaumi wa laylah. Fayanbani ala annahu hal tajib ad-diyafa ala man la yajid syai'an am la tajib. Maka ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan praduga kita. Orang ini, atau rumah ini, atau tuan rumah ini, mampu atau tidak mampu menjamu kita, memberikan tempat buat kita. Kalau kita bisa menghitung rumahnya kayak apa, kerjaannya apa, mampunya seberapa, maka berarti, kalau hadis ini umum, berarti ketika kamu punya hak 3 hari, memang punya hak. Tapi kalau kamu melihat mereka akan terganggu, sebaiknya tamu tahu diri. Bisa keluar. Anak mau di tempat bulan saja, atau anak mau di hotel saja, atau dan lainnya. Nah, qala, berarti pembahasannya adalah hal tajibud diyafa ala man la yajid syai'a am la tajib, apakah wajib menjamu kalau dia tidak memiliki apapun, atau tidak wajib illa ala man wajada ma yadhifu bihi, apakah tidak wajib kecuali orang yang mampu saja. Fa'inqi, kalau dikatakan innaha la tajib illa ala man yajid, kalau itu tidak wajib kecuali bagi siapa yang mampu saja. Wa huwa qawlu ta'ifah, dan ini ucapan sekelompok dari ahlul hadis, di antaranya Humaid ibn Zanjuyah. Lam yahil lidhaif, maka tamu tidak halal untuk bertamu bahkan sampai 1 hari, 2 hari kepada orang yang tidak mampu. Man huwa ajiz, siapa yang tidak mampu. Ajiz an diyafatihi, yang tidak mampu untuk menjamunya, tidak mampu untuk memberikan tempat. Waqad ruwiya min hadisi Salman, telah diriwayatkan dari hadis Salman Al-Farisi. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang kami sallallahu alaihi wasallam an natakallaf lidhaif, melarang kami untuk memberat-beratkan diri untuk tamu. Ma laisa indana, apa yang kami tidak punya. Fa idza nahal al-mudhif an yatakallaf lidhaif, kalau tuan rumah dilarang untuk memberat-beratkan diri menjamu tamunya, apa yang dia tidak punya, ma laisa indahu, dalla, ini menunjukkan ala annahu la tajib alal muwasah lidhaif, maka berarti tamu pun tidak boleh bertamu ke orang yang tidak mampu menjamu, karena si tuan rumahnya tidak wajib menjamu kalau dia tidak mampu. Ini pendapatnya ahlul hadis. Fa idza lam yakun indahu fadlun lam yalzamhu syai', kalau dia tidak punya kelebihan apa-apa, dia tidak punya sesuatu yang bisa diberikan pada tamunya, maka dia tidak terkena kewajiban apapun. Paling tidak terkena kewajiban yang dia mampu. Apa itu? Senyum, ahlan wa sahlan, dah. Kefal khair, khair, khair, dah. Dia tidak punya apa-apa. Kalau punya air putih, air putih. Wa amma idza athara ala nafsih kama fa'ala al-ansari alladhi nazala fi yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Adapun athara ala nafsih, adapun lebih mementingkan tamunya daripada dirinya, itu adalah qadrun zaid. Qadrun zaid itu artinya bukan satu kewajiban, tapi itu sesuatu yang lebih dari sekedar kewajiban, artinya dia memiliki sesuatu kelebihan iman, berlomba-lomba dengan kebaikan, sehingga dia lebih mementingkan tamunya daripada dirinya. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Ansar. Kata Allah, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sehingga dia menyatakan pada istrinya, siapkan makanan. Tidak ada makanan apa-apa. Siapkan makan malam anak-anak bosin. Dan anaknya malam itu suruh tidur, jangan makan. Matikan lampunya. Kemudian, silakan makan. Mereka makan dan tuan rumahnya seakan-akan makan, padahal tidak makan sama sekali. Biar tamunya kenyang semuanya. Ini disebutkan oleh Allah, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia lebih mementingkan tamunya daripada dirinya sendiri. Fadzalika maqamu fadlin wa ihsan. Maka ini adalah perkara yang sesuatu yang lebih dari sekedar kewajiban. Kewajibannya bukan itu. Ini lebih dari sekedar kewajiban. Kewajibannya sekian, dia tidak mampu, tetapi dia kerjakan yang lebih, yaitu dia pentingkan tamunya daripada dirinya sendiri. Artinya itu tidak harus, itu tidak harus, boleh sabi wajib, tidak wajib. Walau alim al-dhaif annahum la yudhifunahu illa biqutihim wa qutu sibyanihim, kalau ternyata tamunya sadar, tamunya tahu kalau si tuan rumah ini menjamu dengan makanan anak-anaknya. Wa anna sabiyyah yata'adzawna bidzalik, dan bahwasanya anak-anaknya terganggu, merasa sakit dengan itu. Mereka nangis kelaparan, makan, makannya enggak ada untuk tamu. Kalau tamunya tahu, lam yajuz, tidak boleh tamu itu bertamu di situ. Artinya tidak boleh menerima jamuannya. Dan dia biarkan buat anak-anak. Anak gampang bisa di luar. Lam yajuz lahu istidhafatuhum, tidak boleh dia bertamu dalam artian memakan jamuannya. Hina idin amalan, karena mengamalkan hadis tadi, la yahillu lahu an yuqima indahu hatta yuhrijahu, tidak boleh seseorang tinggal di tempat orang lain sampai memberatkan orang lain tersebut. Berarti ini pendapat yang pertama, umum pada yang sebelum 3 hari ataupun setelah 3 hari. Sebelum 3 hari dilihat dari kemampuannya. Kalau tidak mampu, jangan. Lebih dari 3 hari, sudah jelas. Karena itu sudah bukan lagi kewajiban. Dan bukan lagi haknya tamu. Nah, maka tidak halal engkau berlama-lama di sana, memberatkan orang lain. Wala musta'nithina bihadithin. Dan jangan berpanjang-panjang berbicara. Sampai tamunya dalam hati berdoa, tuh mudah-mudahan pulang cepat-cepat. Artinya berlebihan, sehingga mengganggu tuan rumah. Ini juga termasuk hadis ini, la yahillu lahu, tidak halal baginya untuk menegakkan atau untuk tinggal mukim di tempat seseorang sampai memberatkan dia. Sewajarnya saja. Wa aidan fadhiyafatu nafaqatun wajibah, juga yang namanya dhiyafah, perjamuan itu adalah nafkah yang wajib bagi tuan rumah untuk kamu. Fala tajib illa ala man indahu fadlun, maka tidak wajib kecuali pada siapa yang memiliki kelebihan. Berarti sama dengan kewajiban apa? Zakat. Tidak bagi setiap orang. Wajib. Tapi apakah semua orang wajib? Tidak. Bagi yang memiliki kelebihan setelah nisab. Wajib haji bagi yang mampu. Demikian pula wajib menghormati tamu dan menjamu tamu bagi yang punya kelebihan. Kalau yang enggak punya, apa mau dikata? Nah. Wala tajib illa ala man indahu fadlun. Maka tidak wajib kecuali bagi siapa yang memiliki kelebihan dari qutihi wa quti iyalih. Lebih dari makanan pokok dia dan makanan keluarganya. Karena faqatil aqarib. Seperti nafkahnya kerabat dekatnya. Wa zakatil fitri. Berarti seperti zakat fitrah. Bagi yang punya, bagi yang mampu. Nafkah kepada kerabat, bagi yang mampu. Waqad ankara al-Khattabi tafsir ta'zimihi bi an yuqima 'indahu wa la shay'a lahu yuqrihi. Bahkan al-Khattabi mengingkari tafsir yang menyatakan dosa orang yang ada tamu tinggal di sisinya kemudian tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepada sebagai jamuan. Dosa. Imam Khattabi mengingkari, tidak mesti. Kenapa tidak mesti dosa? Arahu ghalatan. Kata Al-Khattabi, aku melihatnya itu salah. Kalau tidak menjamu tamunya, dosa. Salah. Wa kaifa ya'tham fi dhalika wa huwa la yattasi' liqrahu? Bagaimana akan dosa kalau dia tidak mampu? Bagaimana akan terkena dosa kalau dia memang tidak mampu memberikan sesuatu pada tamunya? Wa la yajid sabilan ilaih, dan juga tidak memiliki sesuatu jalan kepadanya. Wa innamal kulfah ala qadri taqah. Kata Al-Khattabi, yang namanya kulfah, beban perintah, itu tergantung kemampuan. Wa innama wajhul hadis annahu kariha lahu al-maqam indahu ba'da thalath li'alla yadhiqa sadruhu bimakanih. Adapun sisi hadis menunjukkan bahwa beliau tidak suka orang tinggal di tempat tuan rumah itu lebih dari 3 hari. Rasulullah tidak suka. Mengapa? Li'alla yadhiqa sadruhu, agar jangan sampai si tuan rumah merasa berat. Merasa berat dengan adanya tamu berlama-lama. Maka Nabi mengasih batasan 3 hari. Fatakunu sadaqa minhu ala wajhil manni wal adha fayabtulu ajruhu. Khawatir kalau sudah lebih dari 3 hari, tuan rumah sudah tidak ikhlas ngasihnya. Minum. Makan. Kapan pulang? Ini sudah lain. Akhirnya apa? Yabtul ajruhu. Akhirnya batal pahalanya, enggak dapat pahala. Wa hadha alladhi qalahu fihi nadhar. Maka apa yang diucapkannya itu adalah fihi nadhar. Fa innahu qad sahha tafsiruhu fil hadits bima ankarahu. Wa innama wajhuhu annahu idza qama 'indahu wala shay'a lahu yuqrihi bihi farubama da'ahu dhiqun aw dhiqu sadrihi bihi. Faharajuhu ila ma ya'tham bihi fi qawlin au fi'lin. Walaysa al-murad annahu ya'tham bitarki qirahu ma'adzihi anhu. Wallahu alam. Tapi ucapan Al-Khattabi tadi mengarah kepada mereka yang tidak mampu. Sedangkan tafsir tidak khusus pada itu. Tafsir tadi pada siapa yang tidak melaksanakan kewajibannya. Padahal dia mampu. Itu baru dosa. Jadi tafsir dosa tadi, kata beliau ini, kata Ibnu Rajab, jangan diingkari, wahai Khattabi. Engkau ingkari tafsirnya bahwa siapa tidak menjamu dosa. Diingkari oleh Khattabi. Iya, diingkari itu kalau memang orang yang tidak mampu tidak dosa. Tetapi ayat ini bukan ke situ. Kepada mereka yang mampu tapi tidak menjamu, maka terkena dosa. Dia harusnya bisa menjamu tapi tidak mau menjamu. Maka ini barakallahu fikum, tidak terbantah secara keseluruhan, tetapi hanya pada kasus ketika seseorang tidak memiliki apa yang bisa diberikan pada tamunya. Wabillahi taufiq. Subhanallahi walhamdulillah ila anas sabruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud tamu itu yang seorang musafir atau sekedar orang tetangga? Khususnya musafir. Iya, karena beritanya bermalam. Dia enggak punya rumah di sini. Kalau punya rumah di situ, dia yang di sini yang tinggal. Iya. Air lain. Soalnya biasa enggak. Hah? Tamu-tamu, tapi berbeda dengan apa yang dibahas tadi. Tamu tetap dihormati dengan sesuatu. Tapi kalau dia dalam keadaan bermalam dan sebagainya, tamunya yang dipertanyakan. Dan hormat, tuan masih ahlan wa sahlan. Siap-siap. Jadi, kenapa sampai ada kewajiban seperti itu? Karena tamu tersebut, kalau engkau tidak jamu dan engkau tidak berikan tempat, dia akan terlantar di luar. Mungkin tidur di emperan atau tidur di masjid. Nah, itu yang dimaksud.